السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Yang keempat kata pengarang, menyapu sedikit kulit kepala atau rambut yang pada hak kepala. Ini fardu-fardu wuduk. Nah, fardu-fardu wuduk, rukun wuduk. Nak? Kita pandai dah ni bab ni, rukun wuduk ni nak? Cuma orang yang baru nak belajar, nah, boleh tahu lah rukun-rukun wuduk. Kita pun duk amal dah sapu kepala ni. Nah, daripada muda itu dah kita tahu. Batu kitab ni kitab mubtadi. Kitab untuk orang baru mula nak belajar. Nah. Jadi kalau kita nak tinggi-tinggi tu ustaz lain lah. Nah. Kelas saya ni kelas ustaz Paduai. Nah. Batu kitab Paduai. Jadi yang keempatnya, ambil air sapu di kepala. Kepala hoknya si kepala. Kepala ni start daripada tempat tumbuh rambut. Kita ambil tangan kita gini. Kita buat gini. Sapa kat cuping telinga anak ni. Mahal tak? Lepas tu belakang telinga, pusing sapa gini. Tu kepala. Maknanya kalau kita pakai serbang, kita nak ambil wuduk, kita tak mau buang serbang tu. Faham? Jadi tangan basuh kepala kita ambil tu kat ni. Mahal tak? Ni kepala kau boleh? Jadi kan kalau orang buang serbang basuh kepala tak? Dia kalau tak mau buang serbang tu. Ya sini boleh. Takkan serbang kau tutup abis gitu. Bukan serbang tu. Tu supik gatang. No. Mana tubik kau ni sikit. Kepala ni. Ini kepala ni. Dia pun buat gini. Nak? Sahab. Sekali, dua kali, tiga kali sunat. Sekali sah. Nak? Kepala kau ni. Walaupun tak kena kulit. Kena di rambut saja, tak apa. Atau tak kena rambut. Kena di kulit kepala. Dia ubuh di ujung lidi tu, dia buat kecelah rambut itu. Tak kena kata oleh kira, ada bodoh seorang ni. Tapi sah kan? Sah ke mana kulit kepala ke, kulit di rambut ke, sah lah wuduk. Tak? Tak mau, tak mau akak serbang. Kalau pihak tak apa akak serbang. Orang tanya dia, apa tak akak serbang? Tok tua aku tu dah ubuh. Jadi dah anda nak ikat lah tu. Jadi tok tua balik Mekah, hadiah kain sebangsa. Nah, nak bakar tak anda ikat-ikat-ikat jadi macam toh siapa. Tok tua kata, main sini aku ikat. Ayah ikat, ayah ikat. Jadi nak buang tak berani. Awak tu lah. Tapi jangan pula bila kau nak buang, awak ni kita dah anda uka tu lagi. Jangan kata gitu, maknanya soh. Nah, dah kalau maknanya air mistik atas pala kita, soh. Soh juga. Tak syarat kita buat dengan tangan. Dia tengok paik ujang tu menitik, dia pun tak ada. Tuk kena tapal lesoh juga. Dah sunnah, sunnah sapu dengan tangan. Sebab Nabi sapu dengan tangannya yang mulia. Sapu dengan tangan. Nah, dah kalau tangan orang lain, soh juga. Tangan orang lain, tangan JKK. Soh juga, tak ada masalah. Nah, tak ada masalah, soh. Nah, nyelang ke soh. Nah, kita naik motor. Hujan lebat. Bila hujan lebat, muka kena kita pakai helmet tau. Kita pun niat ambil wuduk. Nak? RZ. Hujan lebat, jadi kita ambil wuduk atas motor sah. Bukan orang suruh buat gitu. nak kabur sah. Nah, jadi kita tumbuh motor, hujan kena atas muka kita, konyol lah niat. Jadi aku niat mengambil wuduk. Sah. Dah laju semua dalam selapang. Faham tak? Lepas tu, tangan jeruk ni sah. Lepas sikit terletih, tengah hujan. Nah, sapa kat kepala bukan helmet. Cha, awak gitu. Ha, tutup balik. Nah, kaki akak gitu. Cha. Dasar wuduk. Maknanya tak mesti kita gonyoh. Malainkan kalau kita tak gonyoh dengan tangan kita, jadi tak rata. Maka wajib kita gosok gitu. Faham tak? Sebab tu kalau kita nyelang dalam kolam, tak payah gonyoh. Rata. Soh dah. Sebab nak rata. Tujuan, farsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq tu. Nah. maknanya nak rata sapakan air tu, mana basuh roslah tu, mana basuh nah. Ha, jadi kena kat mana-mana kepala. Dan yang afdal dalam kitab fiqh kata sutir kepala ni afdal, sebiji kepala mana basuh habis tu afdal. Nah, itu afdal. Afdal ni benda apa kak? Afdal ni bahasa Arab, bahasa Melayu ke ni? Bahasa Melayu makna lebih daripada hak lebih. Nah, dan kalau kita ambil kurang daripada tu, kita kurang daripada sutir kepala 1/4 kepala. Satu suku. Satu suku mana? Kepala kita ada 4 suku. Satu suku, dua suku, tiga suku, 4 suku. Faham tak? Ha, dia ambil lapuk tangan. Dia ambil lapuk tangan, kita tok ni. Baik tengok cermin, kita tok dengan lapuk tangan kita. Kita hanya boleh letak 4 tapak tangan sutir kepala. Orang yang boleh hanya boleh letak 3 je tapak tangan, 3 suku. Ha, nah, dia gitu. Nah, dia gitu. Ha. Dah betul. Nah, tu pandai dah tahu dah ambil wuduk nak terang hak kepala. Nah, ha, dia gitu. Jadi sekurang-kurang sunat, ha, tadi afdal, lawan bagi afdal dia panggil fadlum, lebih. Hak lebihnya gini. Satu ubung-ubung, satu suku pada. Nah, jadi kita akak piah kita sini buat basuh gini. Ambil basuh gini. Hak tu Nabi pernah buat juga, sunnah juga. Nah, satu ubung-ubung tu satu suku daripada kepala. Ini sunat dan sunnah. Eh, atau boleh panggil fadlum lebih. Dah afdal mana? Afdal tu isim tafdhil, ambil perbualan bubuh alif depan. Afdalu, af'al, afdal, lebih daripada hak tapak tangan. Ha, bukan afdal tu bila kita tak ikut afdal kita buat hak biasa jadi tak sunat dah. Nah, ha. Baik. Orang jiruh ke, tak ada masalah. Nah, ha. Ambil wuduk tu maknanya kita main-main ambil wuduk. Nah, dalam bilik air lah. Mandi dengan isteri. Mandi berduet. Faham? Dia sunat mandi berduet. Eh, sunat. Dia mengurangkan darah tinggi. Ha. Amalah fungsi. Ha. Dia gitu. Bukan gurang. Nikah lagi. Tak apa, takut dah nikah. Dia nak ketahu tau. Jenis yang isteri ke puang. Nah, teramal. Nah, dia turun darah. Tak turun apa suka. Nah, dia hidup kita ni kalau suka itu turunlah kau. Tidak tinggi. Nah, sunat eh? Mandi budak. Pasal apa? Pasal Nabi pernah mandi dengan isteri-isteri Nabi. Nah, kita mandi suku bahasa Sagong. Nah, mandi nak Rasulullah mandi sama. Jadi bila kita dia duduk main, kita ambil wuduk, basuh muka. Tak, dah belah-belah masuk muka, masuk tangan, kita simbah ke bini kita, cak, kita simbah. Dah mesti nak gurat. Nak, ke salah? Tak salah tak. Dia masuk tangan kiri pula, cak, kita simbah. Dia pun tengok kita simbah dua kali, dia balas, dia cebok terus air. Cak, dia lepak itu, kita pun wah pala terus. Cak. Jadi hukumnya sah kat wudu. Pasal tangan pala dah. Kanan masuk dah, kiri masuk dah. Dia lepak dah balik, pala lalu. Ronaldo terus. Hukumnya kena di air punya. Sah dah. Basuh kaki je. Ini fiqh. Faham agama. Bukan rasa wak gitu. Faham? Faham lah. Maknanya air itu orang telur lepak. Kita pun wak gitu. Biar kena di kepala kita. Sedang mengambil wuduk. Time basuh kepala pula ikut tertib. Sah. Nah. Pas kita di fiqh kita dengan air. Kita fiqh cetong lah pula. Nah. Itu basuh kepala. Orang puang. Nak kena jaga sikit lah. Kepala dia. Nah. Sebab apa? Nak kabohan rambut ni ulang-ulang balik. Rambut orang perempuan hak atas kepala ni tak apa lah. Nah, tapi kalau yang tumbuh di hujung tu dia tapi daripada kepala. Nah, tapi pas bawah ni dia basuh hujung ni saja tak sah. Nah, sebab ada ambil kepala situ. Walaupun ditarik rambut pakatan ni memang daripada kepala, tapi dia basuh je gini apa rambut panjang kan. Rupa sunat rambut lebih pada parah bau. Neh, sama eres dengan bau harus atas pada bau makruh. Ingat tu, pendek macam lelaki haram. Neh, kalau boleh sampai kat punggung nama rambut orang puan. Tapi gultu black pang pula. Jadi anda jaga rambut. Neh, jadi rambut dia panjang dan nak basuh-basuh-basuh wuduk, waktu bib ketulakan ni basuh hujung ni. Tak sah. Dia kena basuh rambut hak ada di kepala saja. Walaupun rambut tu daripada kepala tapi hak duduk luar dah dia panggil. Nah. Ha, selagi rupanya jangan selok rambut masa nak basuh muka. Rambut mana? Tak boleh selok rambut yang duduk dalam kepala, dalam muka. Nah, kalau rambut hak atas ni tak apa, basuh muka tak kena. Rambut hak duduk kat pipi, dia pun akak buat atas telinga. Hak ni bukan rambut, ni dalam hak muka. Akak budi telinga, basuh muka, belakang telinga tak kena rambut tu. Dah sah wudu. Dah apa-apa kan ni, harambang. Istighfar banyak-banyak, minta Tuhan terima kerana aku dulu jahil, tak tahu ke apa benda hukum. Nak nak qada balik, tak ada ulama kata wajib qada. Faham? Sebab apa? Dalam jahiliah banyak sangat kita buat benda salah. Nah, jangan sendok rambut. Batu rapuan hak mengaji, dia kerap pendek kat tepi ni. Hak bagian muka lah. Hak tarik, duduk dalam muka. Hak tarik rambut tu duduk kat ni, bukan lah. Hak bawah pada telinga. Dah kalau pergi sendok gitu, kan semua bulu muka wajib sampai masih basuh muka. Nah, dari jakak buat atas telinga, siapa aku ni air. Nah, tu kena jaga. Siapa kena rayak tu? Ustaz, tu guru, dok, suami dia. Dah nak nikah lagi, ayah dia. Sekarang ayah dah kabur kan anak. Suami pun nak kabur ke bini. Suami pun dah reti 3 tahun lebih ngaji. Faham tak? Jadi sama-sama mari dengar orang mengajar. Faham? Itu sahaja. Ya? Tak punya dekat. Naik buah musim tu pihak, awak pampir. Berapa pihak tu? Nah, kan dia main pampir, kan dia buah musim. Berapa pihak tu? Ha? 2 riyal. Ha? Pakcik ni kaki pampir. Mananya? Ha? 2 riyal. Nah. Ha? Dan ni mari dengar tak kena duit, tak kena skepeng. Nah, ha, tak rugi kita. Jangan marah pak cik. Nah. Ha. Siapa tu jawab kau? Ha. Baik, nah tu hak kepala. Kelimanya membasuh kedua kaki iaitu seperti hukum pada membasuh kedua tangan. Nah, yang ambil wuduk. Nah. Memang kita pandai belaka basuh kaki, cuma orang boleh jawab. Nah, siapa tu ada buat teka-teka boleh hadiah besar-besar? Tak ada. Nah, siapa tahu maknanya lepas membasuh kepala, basuh benda pula dalam rukun wuduk. Hadiah 1.5 juta dah buat gitu. Orang reti belaka. Nah, cuma tayang amat, tak sah. Itu masalah. Reti, tapi tayang buat, tak sah. Nah, kaki kita ni daripada hujung ibu kaki sampai ke buku lali. Allah kata dalam Quran, wa arjulakum ilal ka'bain. Di kiraat juhur, kiraat hak syah pula, wa arjulikum ilal ka'bain. Tak apalah, baca julakum ke julikum, daripada ujung kaki, ilal ka'bain. Ka'bain ni buku lali. Jadi kalau buku lali kita hak bulat sini, biar habis buku lali. Siapa hak timbul ni buku lali lah, kena basuh juga. Dah belah ni buku lali, basuh tak? Kan sepasang. Orang ada sepasang lah, ada sebelah-sebelah lah. Buku lali dia. Tak? Ha, jadi, ni kaki bawah ni. Ha, ni kaki. Ha, jeng-jeng. Ha, ni kaki. Ha, ni kaki. Jadi, basuh kaki ni sampai buku lali ni di atas ni. Dia habis ni. Ha? Jangan tepek-tepek air birang ni je. Atas ni tak kena. Ha, takut-takut kata tak sah. Kalau sah, Tuhan boleh terima belaka. Semayang ketuk, Tuhan nak terima. Ha, dah dah Tuhan nak terima. Tapi, hak asal syariah. Nah, patuh syariah dulu. Nah, ha, jadi biar tergelar hak ni. Ha, biar habis. Nah, orang yang tak ada buku lali, dia kena ukur tinggi mana buku lali orang lain, kena tanda dengan magic kat kaki dia. Ha, kalau tak ada lagi, masuk bahan di spoket bomba, bahan di spoket, tak ada buku lali. Ha, dia kena ukur orang lain. Atau buku lali dia tinggi, duduk kat dekat lutut pun. Ha, tak kira tu. Kira hak bawah juga. Ni ulama' sebut. Ha, bukan kita reka. Kita tak tahu dia sebut. Sambilan muhtadin. Nah, ada sebut. Tak salah kata kita ada. Banyak belak-belak lagi dia sebut. Nah, takut ada berlaku kecacatan. Buku lali dia atas tu. Dah kira masuk pakatan nak nyer dia. Ke iman tayak awal. Ha, tak? Ha, jadi ikut buku lali orang lain. Dia tu kira jarang berlaku. An-nadiru la yuhakamu bihi. Hak nadir ada waktu kira. Nah, ha, macam rambut juga. Nah, macam muka juga. Muka ni wajib kita basuh air sampai tepat terbit rambut. Nah, kalau kita basuh sampai kat ni je air tak sah. Pasal tepat terbit rambut kita sini. Faham tak? Ha, tapi orang yang rambut ni start belakang ni. Ada tak? Ada tak? Dia panggil daim ni? Ha? Suak tau? Suak? Ha, botok kat bandar lah. Jadi tak kira dia, dia tak kira belakang ni muka dia. Nah, muka dia kira kat ni juga. Nah, dagu sampai kat ni juga. Ha, tu tak kira tu. Nah, ha, takkan nak kira hak dia. Hak black. Nah, ha, kira sini sahaja. Ha, kaki tu kak. Nah, ha. masalahnya, kalau tak rata, tak sah wuduk. Bukan tak sah semayang, tak sah wuduk. Dah kalau bila tak sah wuduk, dia semayang batal. Eh? Batal tak semayang kalau wuduk tak sah. Siapa boleh jawab? Eh? Meh? Tak batal anda. Ha, tengok. Dia keke. Tak batal. Nak batal kau ni dah sah tak pun. Wuduk tak ada mana boleh batal. Nah, dah jadi. Sebab tu Nabi tegur seorang laki-laki dia basuh wuduk, dia pakai jiruh gitu. Dia tak banyak. Nah, Nabi tengok tak kena tu mik belakang. Nabi kata waila lil aqabi minan nar. Nabi ngaso. Ada orang kata tak, Nabi lemah lembut, nawar. Ada kala lembut, ada kala keras. Nah, pada hati wuduk apa Nabi kasar? Nabi kata celaka dua tumit dalam api neraka. Padahal kata gini boleh tak? Bagi kata sikit belakang biasa. Itu baru lembut Nabi. Ha, tengok. Maknanya ada ketika Nabi keras, ada ketika lembut. Nah, ha. Kita di rumah pun tak boleh keras semua. Faham tak? Ha. Tak jadi kerja. Nah, ha. Muntah kelahir mu ni. Tengok pakai jubah. Nah, mana dengan anak-anak? Jangan keras sangat. Nah, ha. Bukan dengan mak. Dengan anak-anak. Jangan keras. Sama jadi tak boleh. Minda dia tersekat. Nah. Kena lembut tak? Nah. Kacau ada. Tiga hot tu. Allah Rabbi. Baik. Basuh kaki macam basuh tangan. Segala benda yang manik menghalang daripada sapa air ke kulit. Tak boleh. Nah, ada getah di tapak kaki. Siapa ada air kulit? Tak siapa. Tak sah. Nah, ada sisi ikan. Tak siapa air. Tak sah. Ada benda di kot anda lah. Nah, malaikat benda tu tak boleh buang dah. Dia sebati dengan kaki dia. Contohnya benda. Kalau zaman modernnya. Gang hok kuat. Dia kena setitik. Dia setitik atas kaki dia. Gang tu. Nah, dia boleh cabut. Malaikat tercabut usi-usi dia. Maka ulama kata dak ajik cabut bagian atas tu telah menjadi kulit dia. Dan ni wuduk kat atas tu. Dia kata wajib buang. Wajib buang yang tidak mencederakan tubuh kita. Nah, mesti kena kokok. Nah, buah air buat dengan pisah sesuatu. Ada jenis gam dia memang lekat situ. Mengambil masa yang lama, berbulan-bulan baru dia boleh hilang. Hak tu dia jadi kulit kita wajib basuh air atas dia. Nanti faham? Ada ustaz kata wajib kena potong kot nyanyi buat berdarah kobang kaki kawan tu. Faham tak? Islam tak suruh gitu. Nah, bila boleh buang, wajib buang. Dah lekat gitu, siapa kena korek, kena tahu, kena pisah, paluka. Islam tak wajib gitu. Faham? Lepas tu belajar jadi mudah gitu. Nah, bukan kau payuh. Dah belajar payuh. Nah, apa-apa pun bila kita belajar jadi mudah. Tengok orang-orang belajar kerja kan jadi mudah. Nah, dah belajar payuh halu. Nak pergi cek, nak tukar air bateri, buka bonet belakang. Bateri benda di belakang. Dah dia tidak kena enjin kat mana. Nah, kena ada ilmu. Keenam, tertib seperti yang tersebut itu. Tersebut mana? Mula-mula basuh muka, kemudian basuh kepala, basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki. Empat, rukun wujud sebut dalam Quran. Dua daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingatlah. Orang kata mari dua ni rukun wuduk enam perkara ni. Dalam Quran 4, dalam hadis 2. Dalam hadis iaitu niat dengan tertib. Dalam Quran iaitu basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala dan kaki. 4. Jadi 4 campur 2 jadi 6. Nah. Niat daripada hadis innamal a'malu binniat. Selalu kita dengar hadis ni. Nah. Hanya saja amalan itu dengan niat. Maka bermula dah dengan niat. Kedua, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ambil dua mana tu? Dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nah, basuhlah muka kamu. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafi. Tangan-tangan kamu sapa lebih daripada siku. Wamsahu bi ru'usikum. Yang ketiga, rukum. Nah, iaitu sapu kepala-kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki kamu kena basuh juga sampai ke buku lali. Nah. Apa sini panggil buku lali ke benda sini? Buku lali. Dia panggil buku lali. Apa dia panggil buku lali? Malangkarang balik. Kul satu, kul dua. Nah. Dia duduk silen, dia tengok. Tengok lama. Jangan klik. Memang lali. tengok. Faham tak? Ha, dia gitu. Orang panggil buku lali. Dah, kalau ada dua-dua dulu. Nah, dia mudah ni. Nah, kalau dulu dulu kan, nampak kan ni. Jadi reka dulu dah. Nah, dia panggil buku lali. Orang dulu mudah. Kalau beranak anak tu hitam, nama hitam. Kalau anak tu hijau, hijau. Faham nak muncul tak biru anak. Nah, ha. Jadi tertik. Tertik ni maknanya jangan kita basuh tangan dulu baru basuh muka. Dah kalau buat gitu, jarang. Mereka kita tak ingat. Belah-belah sembang, sembang, basuh kaki dulu. Wah, ni mabuk gini. Tu sembang. Lepas tu jangan cakap, ambil uduk. Mereka hak penting. Dah kalau cakap, dah rang. Orang bang boleh cakap dah rang. Tapi kalau nak cakap hak penting masa bang, perlahan. Jangan sampai ganggu orang nak dengar bang. Dah, dah hak sunat, abok, jangan cakap. Nak? Dia gitu. Tertik ni, hak mana Tuhan sebut dulu. Hak tu lah kita buat dulu. Allah sebut mana tu? Farsilu wujuhakum. Wa aidiyakum. Wa tu wa atok. Hak sebelum daripada wa. Dia panggil maktuh. Maktuh pun alih. Nah, sebelah. Dia hukum ni dulu sebut. Basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu. Sebut mana tu? Sebutlah muka dulu. Maksudnya kita tertik. Kita bahan tangan dulu. Menyalahi Al-Quran. Nah, dalam hadis yang umum Nabi kata, ibda'u bima bada'allahu bihi. Hendaklah kamu mula dengan apa yang Tuhan sebut dahulu dalam Quran. Tuhan sebut benda dulu, muka dulu. Lepas tu baru tangan, baru kepala, baru kaki. Nah, ada yang tak ada tertik. Ada mandi junub, tak ada tertik. Mandi junub boleh, kita basuh kaki, mandi kaki dulu. Mandi kaki, mandi kaki sampai kat lutut, relax dia tepik luar, gulung kau daun. Ada apa? Tapi pakai kain yang luar-akar pula. Faham tak? Tak boleh kira, tak ingat tu belu. Nah, rejuk tu tua kita. Nah, lepas tu masuk balik. Masuk daripada lutut sampai kat perut pula. Tubik pula. Bahan apa balik. Nah, masuk pula. Umpamanya, sambung balik. Tak ada masalah. Pasal ni tak ada tertik. Mandi junub lah. Nak mandi sebelah dulu boleh? Mandi sebelah dulu. Mandi sebelah mandi junub. Sebelah dulu. Mandi sebelah dulu. Pokoknya habis lah sebelah. Lepas tu pergi ambil warisan kepala raya. Tak ada masalah. Sekarang balik boleh piti. Mandi sebelah lagi. Tak ada masalah. Kalau nak semayang, baru wajib kena mandi semua sekali. Tak ada masalah. Nah, nak faham aku tu. Ini tak ada tertik. Dah mandi kaki dulu boleh? Boleh. Mandi perut dulu boleh? Mandi tekok dulu baru kepala boleh? Dah hak sunahnya, Nabi jiru atas kepala dulu. Faham? Kalau jenis pakai jiru, kalau pakai payu jam, dia kena di kepala dulu. Ambil sunnah Nabi SAW. Boleh pahala lebih lagi. Ikut itiba'ur rasul. Nak? Ada orang kata basuh tangan kaki, masih basuh tangan wuduk tu, kalau siku dulu tak soft. Kena tangan dulu. Sebab Tuhan kata, wa aidiyakum ilal marafiq. Tak mana yang kita tak ada ulama' kata. Nah, yang ulama' kata sunat jari dulu, baru siku. Nah, ada orang kata kena basuh, kalau siku dulu tak soft. Tak ada, bukan kataan ulama'. Itu orang kapung je. Dah, jadi kita nak basuh siku dulu pun boleh. Cuma nak meraihkan Al-Quran, sunat kita basuh jari dulu, baru sampai ke siku. Nah, bukan wajib. Tertik ni ikut peraturan. Baik. Fasa bermula sunat air semayang itu, iaitu mengucap bismillah. Maka memasuh kedua tangan. Maka ni makna kemudian. Summa. Maka yang ni kemudian bersugi. Maka kemudian berkomor-komor serta memasukkan air ke hidung. Dan meniga-nigai basuh. Dan sapu. Maka menyapu sekalian kepala. Maka menyapu kedua telinga serta masukkan kedua telunjuk ke dalam dua lubang yang telinga. Dan jangan melebih-lebih. Dan meninggalkan minta tolong. Dan meninggalkan mempercikkan bekas air semayang. Dan mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian dia selesai air semayang serta menghadap kiblat. Itu sunat-sunat wuduk. Yang pertama mengucap bismillah. Masa mana? Masa kita nak basuh tangan. Basuh tangan hak mana ni? Basuh tangan hak sunat. Nah, wuduk sunatnya kita bismillah basuh tangan. Kamu masuk air hidung baru start hak rukum. Dia gitu. Tapi kalau kita pergi rukum lalu pun nak ambil sunnah Nabi. Nabi basuh tangan. Masa kita nak basuh tangan, kita buka paik bismillah. Paling kurang bismillah. Dan kalau bismi, dah dipahli. Nak sempurna bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha murah. Lagi kasih sayang. Oleh kerana Tuhan kasih sayang, kita boleh mari masa ni. Surah. Kalau Tuhan tak kasih, kita malam ni duduk kat pampir. Duduk kat Johor. Duduk kat karaoke. Itu Tuhan tak kasih. Nak? Kita Tuhan kasih. Duduk atas surat. Nak? Kalau Tuhan tak suka, duduk rumah macam ni. Duduk main dengan bini, tengok TV. Nak? Jadi sebut. Paling kurang bismillah. Paling kurang. Nah. Paling kurang. Sempurna bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni kalau kita tak mula pada wuduk sah. Sebab dia bukan syarat dan rukun wuduk. Tetapi Nabi kata kullu amri zibalillah yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aftar. Tiap-tiap benda yang elok pada agama tidak kita mulakan dengan bismillah, maka kurang berkat. Bismillah ayat. Ya. Jangan lupa, walaupun sah tapi tak ada berkat. Kita nak berkat. Fitih nak belaka, tapi kita nak fitih berkat, rezeki berkat. Rezeki tak berkat maknanya bila kita dapat rezeki tu kita tak dapat menunaikan perintah agama. Nah, macam orang kaya dua-dua tu. Hak duduk ni rumah hebat-hebat ni, Allah, tiga tekak rumah. Ada kolam renang tau. Bini ni terjun tekak tiga pak bawah tu dong terjun. Senangnya dia. Nah, tepi tu ada kursi pula, ada payung pula. Pagi-pagi orang kasih api. Nah, umpamanya. Mewahnya. Berkat tak? Tengok dulu. Dia boleh kisah tak? Tak boleh pergi. Dia sibuk masyarakat. Tak berkat lah. Dia tak kaya ni. Tak tahu lagi. Saya miskin. Tengok dia boleh pergi tak surah. Orang ngajar. Orang nak ngajar akidah. Orang nak ngajar hadis. Sebab wajib dia pergi. Nah, Tuhan beri itu segala kemewahan supaya dia pergi rumah Allah. Supaya duduk dengan ulama. Dengar hukum-hukum. Ingat kepada akhirat. Tak boleh pergi. Tak berkat tu. Hak tu pula dah buat cetang kerja postman gitu eh. Nah, tu pun tak baik gigi kecok. Gigi janji baru ni. Faham tak? Gaji 600 hutang kok mamah 400. Nah, bini lagi ketik 200 dah balik modal dulu. Tapi nampak ada sama surat berkat. Walaupun gaji dia kecil. Tu beza ni. Nah, apa mana berkat? Barakah ziyadatul khair. Kebajikan itu bertambah dengan sebab duit hak dia dapat bulanan. Nah, hak dulu kali dulu masa dulu sekali seminggu pergi dengar surat, dan ini jadi 3 kali lah. Berkat. Nah. Baik. Jadi bila kita dah sebut dah berkat. Bismillah sekurang-kurangnya. Bismi tak dapat. Bismi dengan nama. Nama siapa? Bismillah dengan nama Allah. Bismi tak tahu. Bismi Sa'in. Ke bismi siapa? Nah. Bismillah dengan nama Allah. Mana bismillah. Atabarraku. Bismillah. Aku mengambil berkat. Dengan menyebut nama Allah. Allah mana yang bersifat dengan Rahman, lagi pula Rahim, kasih sayang. Maka kita pun mulakan membasuh tangan. Boleh paling banyak. Nak jangan main-main. Bismillah. Nah. Benda kecil tapi balasannya hebat. Nah. Baik. Kita tak lupa, kita lupa baca bismillah, kita ambil wuduk sah. Tak ada masalah. Nah, tapi kalau kita ingat baca bismillah. Malaikat dalam tandas yang ada tempat kecil, tempat berok. Kalau tandas tu tempat kecil, tempat berok, tempat rendang air, baju saja tak apa. Boleh baca lagi bismillah. Tapi kalau tempat kecil situ, tempat berok situ, tak boleh. Dah, dalam bila nak baca, masa kita nak masuk, kita tandas bismillahirrahmanirrahim, masuk terus start dulu. Boleh juga. Jadi bismillah di luar, mula wuduk di dalam. Tak ada masalah tau. Pasal tandas kan? Nak, tak layak nak sebut nama-nama Allah. Nah, nama manusia boleh sebutlah tandas, tak ada apa-apa. Nah, yang keduanya, membasuh kedua tangan. Basuh tangan. Basuh tangan. Nah? Maka bersugi. Bersugi ni lah. Bersugi ni memberus gigi. Zaman Nabi dia guna kayu arok. Hak ada jual. Sini ada jual tak? Tengah-tengah kat orang ceramah dia ada jual. Kayu arok. Nampak? Bersugi zaman Rasulullah itulah kayu yang digunakan zaman Rasulullah. Tapi kayu arak yang ada pak kita ni tak comel lah. Kalau nak comel kita pergi Mekah. Nah, dia hak comel lah kat Madinah. Lain molek kayu arak ni berbau harum. Nah. Dan zaman kita kita guna buruh gigi. Guna boleh pala, boleh juga pala. Namanya siwak juga. Ada ustaz kata tak jadi. Ustaz tu tak tahu kala. Jawabnya boleh pala juga. Sebab siwak bukan maknanya kayu arok. Siwak maknanya kita berusaha untuk membersihkan mulut kita dengan menggunakan alat-alat. Faham? Sama ada alat tu kayu yang Nabi pakai, kayu arok atau buruh gigi yang kita pakai sekarang. Boleh berlaku. Cuma ulama sebut yang paling afdal apa yang Nabi buat dengan kayu arok. Tu masalah. Yang kata tak boleh pala buruh gigi boleh. Nah, boleh pala. Nah, dan kelebihan kayu arok ni banyak sangat. Dr. Wahbah Suhaili sebut dalam juzuk yang pertama. Nah, dia mata kita penghilang Apa benda ni, fikiran kita deras, cepat, kuat ingatan. Kalau kita aman, kayu arok. Colgate dah jadi. Colgate bagian bersih itulah. Nah, ha, hingga macam manca giginya. Bang, oh tu Colgate tu. Nah, tapi boleh pala dah, pala buruh gigi. Nah, ha. Kemudian ada ulama mengatakan maknanya mudah menyebut kalimah la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Dia sungguh nampaknya sebab Nabi minta kayu sugi masa dekat nak wafat. Nah, orang ambil kayu sugi, Nabi pun bersugi baru wafat. Ada kelebihan. Nah, dan lagi pula lebihnya kayu sugi ni daripada berus gigi kita ni sebab dia boleh guna dekat nak semayang. Adapun Colgate kita berus gigi kita guna di rumah tak? Nak pergi surau tu, gonyong-gonyong-gonyong gigi, weh, semua tapal bini kita. Faham tak? Ha, dia dah sedar dia tengah mandi bawah tu. Nah, dia gurau. Baik, tapi kayu sugi boleh? Tak boleh. Sugi boleh, Colgate tak boleh. Mana? Dekat nak semayang. Dekat nak semayang sunat kau. Nah, laula an asyqa ala umma laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu. Jikala aku ni tak mau memberatkan umat aku, niscaya aku telah wajibkan mereka bersugi ketika nak semayang. Nak semayang macam mana? Bila kita berdiri nak semayang di dalam saf. Batu kalau ada orang bersugi dalam saf, jangan marah. Dibenarkan syarak. Nah, boleh lagi. Neh, ha, boleh lagi. Faham? Jangan marah. Ha. Orang tu tak, orang qomat dah kan? Kita pun lepas pada baca doa qomat, diri dalam sedekah, ambil pun kayu sugi 3 kali. Nah, ha, boleh. Neh, ha, dah kalau Colgate boleh tentu. Waduh, big Colgate, dia langsung. Berat nandang tu. Orang kata mari dua ni bengong ni. Faham tak? Lepas tu puik atas tu imam. Haa, boleh tu. Tak? Haa, jadi situ lah. Kelebihan kayu sugi. Cuma orang gini, lening, dia buat bersugi, dia tak mengaji kita. Tak ada tertik, tak ikut adab dia. Tak, depan orang. Jadi ngotor dah pula. Faham? 3 kali tu perlahan. 1, 2, 3. Faham? Haa, tu baru sunnah. Nabi ni. Dalam sof. Bergegor-gegor tu kan. Tak? Lepas tu lepoh pulak depan tu lepoh. Haa ni, ni tak ada adab. Asal sunnah jadi punah. Betul tak? Asal tak ada ilmu. Dia ambil sunnah tu ikut kecil dia nak buat lagu-lagu mana. Ada otak atas Quran lah. Pas sugi dia buat atas Quran. Tak buat atas Quran. Hukumnya haram dah susah. Sugimu kelah no, apa boleh duduk atas Quran. Faham? Haa, cicing mata beliau harga 1.8 bilion. Kita buat atas Quran. Haram. Tak boleh. Quran tak ada orang boleh tindih dia. Faham tak? Quran ni kita boleh duduk ke buku lain, duduk cacang ini boleh. Ha, ni Quran, mangga, URTV. Boleh. Tak berdosa lagi gitu. Tapi tindih, suat kabar, anak kuci, cermi mata, piyah, haram. Ulama' buat dengan contoh serbang. Nah, al-imamatu tijanul Arabi. Serbang adalah mahkota kemuliaan bangsa Arab. Ha, ni yang paling mulia sekali. Letak atas Quran, haram. Sekarang banyak orang tak atas surat yasin, anak kuci, semi mata, macam ada kereta di kelas kan, anak kuci kereta pun satu. Anak kuci, Ferrari pun haram. Tak usah kata kacih, tak lapu cabut. Nah, ha, kena faham. Ha. Lepas tu mari dengar ni untung. Banyak benda kita buat salah, kita betul balik. Nah, tak boleh. Ada pula kayu sugi buat tak Quran. Serbang, serbaku, bodoh. Faham? Mengaji dulu. Nah, tak boleh. Benda ni kita, benda muka. Muka tak? Muka lah. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kita sebut. Kerahlah sikit bunyi, tapi tujuan kita baik. Pada dia tengok berlaku ramai. Nah, dengan serban, dengan jubah. Berbau lepo. Nah, kalau orang tu nak sujud takut kena tangan dia. Nah, dengan nasi 15 okey tak disujud. Bagai ani semua ni Nabi tak buat gitu. Nah, kena sipang elok-elok. Letak dalam poket. Nah. Ha, apa pergi letak bawah itu lah. Orang nak sujud. Nah. Ha, orang tengok pula. Jadi nak bawa sunnah tu orang kira. Orang tak suka kepada sunnah. Kerana tukang bawa sunnah, orang punah. Nah. Ha, dia kena pandai. Baru orang tengok cinta bagi sunnah. Nah. Ha. Sunnah makan setalam. Betul dah. Ni rangup apa nitik kot ni. Wah. Wah. Apa benda eh. Setalam apa. Nah, walaupun makan satu talang Rasulullah, tapi dia ada tertib makan. Dia tak gelojoh gitu. Nah, lagi pula dia tak gaul sekaligus. Dia roti seseorang, kuah letak tengah, pakai ambil. Dia gitu. Nah, kita gaul dah suti boleh tahan lah. Tak apalah, dah mula-mula makan. Nah, tengok pada janggut, herang, hebat dah. Nah, ni, sampai sakut ikan goreng celah ni. Mana? Puak, puak. Ha, tu, kebulurang tu. Bukan sunnah. Nah, ha, kena jaga. Bukan kita nak kata mana-mana. Kena jaga. Nah, jangan jadi komang sepandang. Jadi bersugi dengan beruh gigi ke, ada obat ke, beruh saja ke, atau kita ambil kayu pokoknya, kita kata-kata-kata-kata-kata, dia buat jujur, buat beruh. Semua dipanggil siwak. Bila siwak boleh pahala. Yang paling afdal, ulama kata, afdalus siwaki arakun. Nampak? Bersugi paling afdal, kayu arak. Hatulah. Ne? Ha. Ha, ustaz kata sugi dengan beruh gigi tak boleh, hal tu tak betul. Nah, sebab ulama-ulama muktabar berkata, segala alat yang kita reka guna untuk bersihkan gigi kita, itulah siwak namanya. Yang paling afdal kayu arak, kerana Nabi pakai kayu tu, maka kayu itulah paling afdal. Walaupun beruh gigi harganya RM4.80. Nah, Jordan ke Palestin nama? Eh, beruh gigi Palestin. Nah. Ha. Nah, walaupun kayu arak tu RM50 je dua batang. Dia tak kira harga. Tiap-tiap apa yang Nabi guna, itu yang terbaik. Nah, macam cincin mata zamrud yang ada gewang, bujur molek, tua. Oh, mahal. Dalam RM14,000 sebetul. Nah, ha. Dan mana afdal dengan Yaman, akik Yaman? Akik Yaman lebih afdal. Sebab apa? Dan Nabi pakai. Masa hidup-hidup Nabi pakai. Tiap-tiap Nabi pakai tu afdal kali. Faham tak itu? Kita kena gitu benar kasih pada Rasulullah. Bawa panggil umat Rasulullah, sayang kepada Rasulullah. Walaupun murah, kita tengok akik ni, akik Yaman berapa ni? Akik Yaman ni tak mahal mana, 10 riyal, 15 ketong. Ha, tak ada kira lah. Hukumnya terbaik. Sebab apa? Nabi bakar. Tiap yang Nabi bakar, terbaik. Faham? Ha, dia gitu. Maka berkomor-komor kita masukkan air ke hidung. Mat madah istinsyak. Mat madah ni komor. Kita ambil air, kita komor. Kita bubuh dalam mulut, tak komor boleh pahala dah. Kita ambil bulan mulut, waktu bit itu. Boleh pahala. Dan kalau koma, dua pahala. Nampak? Fadilatun mustaqillatun. Bubuh air ke mulut, satu pahala. Koma kocok-kocok, dua pahala. Lepas tu kehek, tiga pahala. Ha. Masuk air ke hidung. Nah, itu masuk air ke hidung, kita dah isap siwak buah itu. Boleh satu pahala. Isap, dua pahala. Seng pula, sing buat itu, tiga pahala. Nah, ha, jadi cara yang Nabi buat, Nabi ambil satu air, satu cebok, Nabi bubuh dalam mulut, baki di tangan, Nabi bubuh di hidung. Ambil pulak, bubuh di mulut, baki di tangan, bubuh di hidung. Ha, itu cara yang terbaik. Nah, tapi nak buat mulut dulu boleh, komo tiga kali, lepas tu hidung pula boleh. Cuma kita nak khabar rahsia masuk air ke hidung. Nak masuk air ke hidung, sunat isap, gini. Buat gitu. Itu yang afdal sekali lah. Nah, ha, tapi kita tak boleh buat gitu. Pasal apa? Pasal lemah. Ha tak? Memang lemah dah air banyak. Lepas situ dia. Tu imam kata, mana nak naik-naik? Nampak ramai kat atas buah kalah. Tengok, sambung duduk lepas situ. Nah, pasal tak tahu kafiat, ni nak kabur. Peria tak kena cas. Yang sunnah, yang afdal gini, kita ambil air, kita buh di tapak tangan, sebelum istinsyak nak masuk air ke hidung ni, kita isap dulu di hok kosong. Ni air sini ni, isap dulu. Hingga ujung napas dah baru isap. Dia tak rok, dia tak kuat. Jadi dia naik tak sampai dalam otak. Faham lagi? Ha, ni hak mula-mula. Sekarang, hati-hati. Nak, ha. Dah aku suruh budak tahu ke hala. Ulama akan bawa belaka rasa. Tak, ha, tarik orang kosong. Tinggal ujung pun. Tinggal sikit ni, dah masuk dalam ni, duduk kat ni. Ha, buat lagi testing. Ni hak mula-mula. Nombor ni, nak kata apa? Dia tengung. Lepas tu duduk main kat kolah lah. Berat ni. Kau kat sini, kau balut tu. Haa tak? Allahu Rabbi. Tak mau kabur, kena kabur tak? Walaupun takut. Mungkin ada orang tahu. Nah, takut tak? Itu kabur kau. Nah, tak semua orang tu dia tahu belaka. Dan meniga-niga basuh-basuh tiga kali itu sunnah. Dan sapu pun tiga kali. Maka menyapu sekalian kepala itu dapat sunat lebih lagi. Maka menyapu kedua telinga serta masukkan ke dalamnya dua telunjuk. Ke dalam dua lubang telinga. Ha. Telinga ni celup air gini dah apa dah. Dia basah tangan. Kalau belakang ni untuk belakang. Kalau ni pusing kot ni. Naik kot ni. Dia lubang tu awak naik dah. Ni. Kot ni. Daripada lubang ni naik kot ni. Turun kot ni. Boleh. Kot ni boleh. Pusing kot ni boleh kot. Ni kita masuk dalam lubang ni. Tak. Kita pusing kot ni. Masuk dalam lubang telinga. Pusing kot ni balik. Dia rambut dia gitu je teng. Tak. Siapa yang buat daripada sini tak sampai ke lubang telinga. Kena tengok telinga dia. Muka cacat. Nah. Dia gitu. Nah. Hak belakang tau kan kat belakang. Dah kalau kita buat gini saja boleh. Dah hak Rasulullah buat. Neh. Tekan gini, tarik kot ni, hak ni mai kot ni. Pusing kot ni. Nah, sebetul sangat saja. Neh. Ada kan gitu-gitu eh. Neh, kau andalah. Nak abah. Neh. Nak abah. Jari telunjuk masuk dalam. Jari telunjuk. Neh. Jari telunjuk. Macam orang bang tu bila. Jari telunjuk ni guna buh dalam lubang telinga. Nak ada tu bilang tak boleh dia telunjuk. Dia pegang pipi. Enggak tu bilang. Saya pun tanya orang baca kitab. Dia pergi belakang macam mana tu bilang. Tuan imam ke tu bilang. Bukan sini lah ada. Bila kita pergi ngajar. Tuan imam tu bilang keluar. Dia makan macam mana. Cedah aku pandai dah. Dekat nak bang ya syuk. Dekat. Tak. Mana terror dah. Ha tu. Tapi bang kan lingga. Waduh kan lingga. Nampak budak ngaji. Tak orang ngajar mungkin bahan hati cana. Bukan mu imam masih dia harang. Nah, imam dalam barang baru. Nah, belajar. Kalau pandai tak apa. Tinggal dengan Allah. Nabi khabar kepada Bilal, khabar kepada Muazzin, naklah meletakkan jari telunjuk dalam lubang telinga. Faham? Bukan buh kat pipi. Tujuan nak suruh kuat suara. Ubuh kat pipi, Tok Bila sakit gigi. Ha? Ha? Tuh tak? Ha? Dah dosa? Tak dosa. Tapi dah gitulah. Pasal orang tak suruh. Dah jadi guan ni? Tak jadi guan ni. Ada di bid'ah gitulah. Orang suruh masuk telinga. Sebab bila kita masuk jari telunjuk dalam lubang telinga, suara kita akan jadi kuat. Nak? Nabi tahu lama lagi. Kita tak tahu. Nah, sebab bila kita masukkan jari telunjuk dalam telinga atau benda-benda lain, kita cocok gini, kita mesti cakap kuat. Dalil tengok orang pakai benda. Pak budi telinga budak-budak ni. Walkman. Walkman tu. Buh ni. Dia punya speaker pun ni. Nah. Kita tengok kita tanya dia. Nah. Balik bila? Balik makmang! Padahal dia buka cakap selua. Betul tak? Tapi dia pakai jadi cakap kuat. Nabi lama dia kerti. Sebab tu bila kita basuh ini, bang juga. Allah! Suara dia kuat. Sebab bila kita buat ini, cuma kita bang selua, jadi tak dengar. Kena kuatkan suara. Maka jadi kuat. Nak? Ini selua. Hello, welcome back. Jadi, tu bila? Macam anak dara demang. Nah, bang lah kuat sikit. Bida'ah tu bang pelahang. Nah, Nabi suruh tukar orang. Orang yang mana bang pelahang, tak sebang. Orang yang bang, suara kuat. Nah. Ha. Ha, gitu. Nah. Jari telunjuk, masuk gini. Masa ambil wuduk. Nah. Bapa dia bagi jari telunjuk, Syekh? Tak ada? Kuat tunjuk lah. Dah kita tunjuk dengan ibu. Tengok. Macam-macam nyakit kita ni. Nak? Dia berasa ke bandar itu? Nak? Tunjuk ada tunjuk gini? Bergerak anggur. Hei, tunjuk ke jari telunjuk lah. Ha? Raja ke? Menteri ke? Menteri besar ke? Menteri besar kena pecat ke lagi ke? Faham tak? Kena tunjuk ke jari telunjuk. Sebab tu Nabi kata jari ni jari telunjuk. Sebab apa? Jari untuk menunjuk. Rasulullah pernah tunjuk kepada sahabat dengan guna jari ni. Nabi tak tunjuk guna jari ibu. Faham? Dah kalau kita guna jari ibu ni, haram. Dah haram. Tapi afdal jari telunjuk. Kita duk ingat, orang kelah-kelah, orang banyak bangsawan, orang hebat, tunjuk dengan ibu. Nah, ketua pengarah. Sini ya, tuan. Fisbol. Tak tu. Pasal ada maknanya ada benda ni. Seolah-olah maknanya meletakkan martabat seorang. Nah, tak tu. Mana-mana jari tunjuk. Tapi kalau buat juga, jangan balau tak salah. Bukan kata jangan marah. Cuma nak khabar, boleh guna jari telunjuk. Faham tak? Dan dia lebih abah. Jadi lepas pada malam ni, jangan marah kalau guna jari ibu. Tak ada masalah. Jadi senang gitu. Bukan kita nak suruh marah. Tak salah pun. Cuma nak kabur. Takut bila kita tunjuk dengan jari telunjuk, orang kata kurang ajar. Eh, kalau tunjuk gitu, tunjuk gini. Faham tak? Ada kok gitu. Dia marah kita tunjuk. Dah orang susah mari. Dia masuk lah. Depan tu kan. Nak, apa tunjuk gitu? Kalau tunjuk gitu, kurang ajar bagi. Buat gini. Padahal mu bodoh kan, kurang ajar. Gini lah. Tak, jadi nak tunjuk gini ke boleh, gini pun boleh, tak ada masalah. Cuma abang jari telunjuk. Faham? Lalu dia kata ibu lebih abang, itu bodoh lah, itu salah. Nak, kalau dia kata ibu lebih abang, tapi mu nak guna ibu juga tunjuk, tak salah. Faham? Jadi urus tempat. Nah, tapi nak Rasulullah sahabat tunjuk dengan jari telunjuk. Nak, dan kita kena intikad jari telunjuk lebih baik jari telunjuk dengan ibu tangan. Nah, tapi orang yang guna ibu tangan, kita jangan marah. Kerana tak ada dalam mana-mana nah yang larang tunjuk dengan ibu tangan. Cuma tak berlaku zaman Nabi. Nah. Ada orang kata, tak ada. Dengan ibu tangan paling molek tunjuk. Nampak mulia, nampak mana tawaduk. Baik, mu kata balik ibu tangan, pergi mu tayak awal, mu angkat ibu tangan. At-tahiyyah. Lepas salam, bagi kacang sebuku. Kacang cah ibu tangan. Faham? Mu jangan lawan aku. Aku pelubu spare banyak. Dia nak teruk juga. Nak suruh molek juga dia. Dadang kita. Faham? Makan ibu tangan. Illallah. Faham? Tak nenang. Memang ada warna tu. Faham tak? Kalau orang tengok. Nah. Mazhab mana pulak lagi. Nah. Ramah, lapar beruk lah aku baru. Ayam bok-bok ni. Sekat sejang lah. Sekat lagi dah. Itu soalan ni. Soalan banyak ni. Nah, tak boleh lama-lama. Kena berhenti lah. Alih. Kacang. Nah, kemudian kita berhenti dekat. Itulah. Bermula sunat air semayang itu. Mengucap bismillah. InsyaAllah sambung balik. Di bulan hadapan. Nah. Yang pertama, yang soalan yang pertama, bolehkah kita makan makanan yang dibeli oleh orang kafir tapi dia beli di kedai Islam? Jawapannya boleh. Orang kafir itu beli makanan halal. Dia beli saja. Dia tolong beli. Nak? Kita kata ke orang kafir lah. Suruh dia beli katakan benda yang halal. Buah ipar ke tak? Membeli ke aku buah ipar 10 yang apa? Nah. Suruh orang kafir tu. Panggil pay je. Nah. Manja. Nah. Dan nama manja. Bang. Nah. Dia pun pergi beli lah. Kita boleh makan. Tak masalah. Dia tak boleh makan ni. Kalau hak daripada orang kafir. Yang pertama dari segi duit dia tu. Yang kedua dari segi benda binatang yang jenis. Binatang sembelihan. Yang ketiga benda yang ada bercampur dengan perbuatan tu. Ada najis dan sebagainya. Itu barulah kita kena tengok. Tak, tapi kalau kirim buah durian buat apa tak ada masalah lah. Nah, tapi kalau kirim mi goreng jangan lah. Ni boleh ni beli kedai kafe dia. Mi goreng bekas tadi awak goreng bewok tu goreng mi kita pula. Tak, kita kan nak mengaji surat Yasin pening kepala. Tak. Jadi kalau orang kafe tu beli benda yang halal yang tak boleh dipertikai bukan jenis sembelihan macam buah ipar lagu tu, tak ada masalah. Duit kita, tapi kalau duit kita tak tahu boleh makan. Macam duit orang Islam juga. Orang Islam ni kita tak tahu. Dia ni kerja popok bank ke kerja molek. Nah, kan ni bank ke popok bank. Boleh jadi belaka. Dah tak kena. Nah, dia nak belanja kita RM1 ni. Boleh makan. Rekom pekoh kata. Kerana asal orang Islam kalau tak ada bukti. Husnuzon ni kena suka baik dulu. Faham? Nak kata tak boleh makan duit dia tu. Dia kena ada bukti dulu. Nah, nampak. Tadi turun kereta waktu ambil topeng. Taruhlah kereta. Sungguh ha. Topeng popok. Pistol sipar Melaka dah. Minum air dengan kita. Ni memang popok je ni. Nah, tu lain. Ni tak ada bukti apa. Kena sengke baik orang Islam. Faham? Baik. Soalan seterusnya. Kenapa imam sudah solat dia mengadap ke kawan untuk berzikir? Ke kanan. Tulisan bodohnya. Nah, ke kanan untuk berzikir. Baik. Hikmah dia, wallahu a'lam. Tapi itu itibar usulah. Nabi bila lepas salam sekejap, Nabi pun berpaling peha kanan ni ke makmum. Nak, muka tak ngadap kiblat, peha kiri ke kiblat. Nampak? Jadi katanya ulama, perbuatan kita buat lagu tu li ta'abudi. Semata-mata kita jadikan sebagai satu ibadah menurut jejak langkah Nabi. Nah, ha dia gitu. Dan kalau dak paling ke kanan gitu sah juga, tak ada masalah. Dak paling sunnah. Nah. Ha, itu yang paling afdal berpaling. Kalau dak paling tak ada masalah, yang afdal imam berpaling kanan kepada makmum. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Seorang tersedar ada getah melekat pada lengan ketika hendak menunaikan sembahyang. Perlukah dia mengulangi wuduknya dari awal atau bermula dari tangan saja hingga akhir? Kena pula dengan niat wuduk terdulu yang telah lama selesai, bolehkah dia niat menyambung wuduknya? Jawabnya begini. Kali selepas daripada wuduk yang dikerjakan tidak sah tadi, dia belum mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ada niat. Nah, maka dia tak perlu ulang balik perbuatan wuduk daripada awal, tapi start tangan hok ada getah tu sahaja. Umpama lepas pada ambil wuduk, dia pun berehat gitu saja tepi kolah. Tengok ada pula getah. Sambung kat ada tu saja, sapu sini saja. Faham? Hak lain kata dah, sapu kat ada getah tu saja. Buang tu, sapu situ saja. Lepas sapu sini saja ni, wajib basuh semula tangan kiri. Faham tak? Satu basuh kepala, telinga dan kaki. Kerana hak tadi tak sah. Hak sebelum sah, ha? Tapi kalau lepas pada tu dia semayang dah. Semayang dia ada niat. Tadi-tadi niat wuduk selesai dah. Niat semayang dah pula. Jadi niat semayang itu tak ada dah niat wuduk tu. Jadi bila pas pada semayang, kena ambil wuduk pada awal semula. Faham tak? Sebab pas pada wuduk dia ada buat benda yang ada niat. Nah, faham tak? Atau lepas pada wuduk dia mutuskan niat dia. Jadi kalau dah pulang balik, kena daripada awal juga. Nah, tapi setengah ulama kata gini, kalau dah kering lagi air tangan, maka maknanya tak payah ulang balik daripada awal, ambil kat mana kat sedera itu sahaja. Faham? Tapi jangan lesek tangan aja, lepas tangan paling. Jangan kita buat tangan aja. Tak, tangan ni bila kita pelesa we jadi sempurna, mana kepala tadi tak sah, pada tadi tak habis. Kepala kena sambung balik. Belum pada tangan dah wajib sambung. Tak wajib ulang balik. Lepas 11 hari tarikh berhenti darah haid, ada darah baru kelihatan. Adakah ia darah haid baru atau darah istihabah? Ha. 11 hari daripada tu berhenti, patut keluar darah pula. Ha, berhenti dia dah kabur lama mana? Patut kabur lama. Lama mana berhenti darah? Neh. Ha. Selepas 11 hari tarikh berhenti ni darah haid. Oh, 11 hari daripada tarikh berhenti. Baik, berhenti darah. 11 hari dah tak ada darah. Ada balik darah haid ke darah nipah? Jawabnya payah juga, mek. Pak, hak muka bawah 11 hari daripada berhenti masih keluar itu hari. Berapa hari keluar itu? Katakanlah keluar itu 10 hari. Nah, lepas 10 hari berhentilah darah. Lepas berhenti darah, mari pula selepas 11 hari. Nah, baru orang faham darah istihadah. Darah istihadah lah. Sebab 10 paling lama haid 15. Nah, dia haid 10 je. Hak ni 10 11 hari. Kalau tengah 5 hari masuk dalam hak ni, hak ni tinggal 6, tak boleh. Sekurang-kurangnya jarak berhenti itu daripada ujung berhenti nak mari haid yang kedua mesti kurang-kurangnya 15 hari. Maknanya kalau dia berhenti 31 hari bulan, berhenti darah haid. Sekurang-kurangnya 16 barulah boleh jadi haid. Kalau mari tak sampai 16, 15, 14, 13, 12, istihadah. Sebab masa cuti antara haid pertama dengan haid kedua, mesti sekurang-kurangnya 15 hari, 15 malam. Mesti sampai. Faham tak? Hari ni berhenti haid. Berhenti lah, dah 7 hari keluar haid. Keluar pula minggu depan. Nampak? Neh? Itu darah haid kalau dalam masa 15 hari. Tapi kalau lebih pada 15 hari, istihadah lah pula. Faham tak ni? Tak ada faham, jangan buat faham. Kita nak cerita ni orang yang faham dah bab haid. Haid ni paling lama 15 hari. Paling kurang sehari semalam. Baik, rapuan ni katakan keluar 7 hari dah ambil biasa. Adat-adat rapuan. Lepas tu berhenti selama 10 hari. 10 campur 7 berapa? 17. Paling lama haid 15. Nah, bermakna dia keluar tu darah istihadah. Faham tak? Istihadah. Tapi kalau dia keluar sehari baru haid, lepas tu keringnya. Kering selama 10 hari. Nah, 1 hari belah haid. 2, 3 sampai ke 11, 10 hari lah. Kering. Keluar pula 12. Hari yang ke-12. Bagaimana? Haid lah. Sebab apa? Jarak 1 sampai 12, dah 18 hari. Walaupun setengah tu ada kosong 10. Haid lagi. Dia masih dalam hukum haid. Nah, dia masalah ijadah ni begini. Keluar 7 hari, lepas tu rehat 10. 7 ke 10 beda 15 dah. Mari pula. Mari pula tu 10 dengan 10 tak 8, 15. Sekurang-kurang. Cuti. Istihadah. Nah, tak faham? Walau tak faham dulu. Tak. Gitu lah nak terang. Nak terang balik hit daripada awal, sejam setengah. Faham tak? Jadi orang tanya tu siapanya, dia faham lah. Baik, soalan seterusnya. Seorang musafir tak boleh ikut orang semayang tamam. Masalahnya jika kita tiba di satu tempat, contohnya Ar dan Ar. Ada orang sedang semayang sedangkan kita tak tahu itu musafir atau tidak. Bolehkah kita mengikut sebagai makmum dengan niat jamak dan qasar? Kalau kita tak tahu boleh. Nah, kita boleh. Kita tak tahu. Kita gani syaratnya kita kata orang tu semayang qasar. Nah, tapi kalau orang tu memang duduk, maknanya kita duduk, kita tak tahu. Nah, boleh ke tak, boleh ke tak, maka orang tu kita tak boleh ikut sebenarnya. Seorang imam yang kita tak tahu, imam ni boleh ikut ke tak? Tak boleh, so, tak usah ikut. Sebab kita nak usah ikut, mesti kita kena yakin. Orang ni boleh buat ikutan. Ha, tapi mungkin, maknanya kalau kita ni duduk suka dia ni, sekarang semayang, semayang jam kosok, pasal dia pun kereta dia potong kita tadi, memang musafir juga. Rupa dia kapur di situ, apa yang bayang situ? Nah, kita ingat kosok musafir. Kita salah suka itu barulah dimaafkan pada syarak. Ya? Ha, jadi kalau kita daripada awal, kita rasa tak boleh nak ikut, jangan ikut imam tu. Nah, ha, jangan ikut. Kita hanya ikut imam yang kita rasa semayangnya macam kita juga. Tapi kalau kita semayang tamam, tak ada masalah. Tak imam semayang kosong. Soalan yang seterusnya. Oh, ada air. Kira air ni. Dia kira takut minyak gas ke apa. Harga tak tukar. Kursi ni tak nak menelih. Biru pun tak kursi. AJK pun satu hal. Masalah janggut. Dah. Gurau je. Masalah janggut menjadi fitrah para rasul dan nabi. Mungkin janggut. Ini diikuti oleh para sahabat salafus soleh. Para imam yang empat telah mengharamkan cukur janggut. Sebarang janggut ialah satu tapak tangan. Satu kepal tapak tangan pun dengan ustaz tentang masalah ini yang tidak mengamalkan sunnah yang wajib ini. Baik. Masalah janggut sebenarnya tidak berlaku ittifaq ulama. Yang ulama sepakat adalah janggut sunnah Nabi. Tapi kalau memotong janggut itu tak sepakat ulama. Nah, berlaku khilaf lagi. Ada lagi ulama yang mengatakan boleh potong janggut. Bermaknanya orang cukur janggut ni tak haram secara ijma' ulama. Faham baik? Bukan ijma'. Nah, yang ijma' janggut sememangnya sunnah para Nabi. Nah, hatu ijma'. Panjang mana pun berlaku khilaf juga di kalangan sahabat. Sahabat sendiri ada mazhab dah. Nah, jadi yang sepakat dalam masalah janggut ialah mereka janggut sememangnya sunnah Nabi. Nah, yang berlaku khilafnya masalah potong janggut. Nah, jumhur ulama mengatakan haram potong janggut, pendapat satu bahagian satu kumpulan ulama mengatakan makruh cukur janggut. Faham tak? Gitu. Nah. Bukan keempat-empat mazhab sepakat haram cukur janggut dok. Nah, jumhur ulama sahaja. Nah, jadi yang terbaik kita simpanlah janggut. Nah, dia gitu. Masjid Al-Aqsa. Siapa yang pertama membina Masjid Al-Aqsa? Apa yang datang kepada kita tak ada sebut pun. Nah, siapa yang cuma ada satu hadis dhaif mengatakan Jibril alaihi salam. Nah, menunjukkan tempat Masjid Al-Aqsa ini kepada Nabi Adam alaihi salam. Jaraknya dengan Masjidil Haram iaitulah 40 tahun. Bukan Masjidil Haram yang kita tengok keliling. Mana tapak tu. Nah, masjid pertama Masjidil Haram, tapak dia, asas tapak. Yang kedua Masjidil Aqsa. Jarak antara Masjidil Haram jadi Aqsa 40 tahun. Nabi Adam pergi kepada dua-dua tapak ini. Faham? Kemudian aurat katung. Adakah berdosa melihat aurat katung seperti dalam banyak cerita animasi Jepun yang menunjukkan pakaian menjolok mata. Dia benda-benda apa pun kalau benda tu maknanya menaikkan nafsu walaupun rupa tu katung lukisan, tak boleh ya? Kalau haram-haram lah, kalau makruh-makruh lah. Nah, sebab kadang-kadang lukisan lebih lawa daripada orang tu. Nak pula airbrush. Tak ada airbrush. Airbrush ni lukisan dengan menggunakan angin sembuh. Kalau orang pandai lukis, dilukis di dinding dah, dilukis ke puang. Neh, lapuan kan, comel kan, pakai baju bikini, oh, mata-mata sabun. Nah, comel dia lukis. Dengan kulit putih, dengan poha ni putih selepu. Nah, dengan menggiurkan pula kita tengok. Kecil-kecil kita adu dengan bini kita di dapur. Mana comel? Ebrah dengan bini kita di dapur. Dengan mata pula belih bini. Mata. Tak. Betul pula hitam beletung. Comel satu lagi lah pula. Tak kira. Maknanya bila benda tu menarik kepada nafsu, syarat lah kan. Walaupun animasi macam hak Malaysia buat memang tak seksi. Tak Malaysia dah ketuk animasi kok orang. Nah, tapi kalau nak pandai buat, nah, orang Jepun, orang Europe buat, Amerika Utara buat animasi macam orang sungguh. Nah, puteri tu macam orang sungguh, turun daripada kayangan, ada kuda terbang pula. Oh, comel macam orang hidup. Comel pada orang hidup pula. Nah, tak boleh juga. Nah. Menjolok mata, jolok mata. Neh, rasa jolok mata kita dengan segala hal. Jolokkan tengok bini kita dah. Faham? Boleh. Hak boleh tengok, tak boleh tengok. Neh. Hak tengah jalan dah boleh. Hak tengah jalan, hak dalam CD, hak dalam wayang gambar dah boleh tengok tu. Dalam internet dah boleh. Nah. Sebab tu tahu dah. Kita ni orang lelaki memang berani tengok tubuh badan orang puan. Nah. Mengusi, dia tengok peti dengan beha mana sedap. Dia jawab. Betih dengan apa? Jawab lah. Paha lah. Tengok. Nah, mana betih dengan apa? Nak paha. Nampak macam warok. Nah. Tapi tak amu. Kau sama je. Kau nak kata ke dia. Nah. Tuhan buat. Bukan salah. Allah cipta dah. Rasa seronok orang lelaki dia tengok. Cuba badan orang puan. Bata Tuhan suruh nikah. Allah, Nabi suruh nikah. Bila nikah bukan maknanya kita tu saja. Tengok saja tak apa. Nah, mana duduk saja. Okey, yang buka. Tengok saja. Beti-beti akan asyik. Sikit ni. Tak boleh pasal isteri kita. Ingat isteri kita mana kita nak tidur gitu ke? Tak, kita boleh suruh. Dialah tu kuda tunggangan kita. Faham tak? Apa tak faham? Kita ingat kisri ni kena pergi makan pertama malam tu tidur selalu. Tak. Boleh suruh. Suruh nyanyi wajib nyanyi. Suruh joget wajib joget. Rupanya jaga baik. Kalau tak sanggup jangan berlaki. Faham? Sebab ulama kata bila suami dia suruh pakai gicu, wajib dia pakai. Tak suruh tak dia pakai. Suami dia suruh pakai seksi ramah, wajib dia kena pakai. Dia kena siap bini. Kaya-kaya potong belakang kan. Faham? Itu orang bersuami. Maknanya dah kita ni banyak benda yang kita nak tengok dalam internet. Memang seronok belaka. Padang itu tengok isteri. Nah, boleh tengok belaka. Bukan belakang pusing. Bonek belakang pusing. Spoiler. Maknanya. Kita suami halal tak? Halal lah. Nampak? Fa'tuhunna haisu amarakumullah. Maka perlakukan isteri kamu sebagaimana yang Allah Ta'ala izinkan. Maka segala-galanya halal belaka. Menaikkan dubur. Faham? Nisa'akum hafsullakum. Fa'tuhunna anna syi'tum. Terap. Allah kata, isteri kamu adalah tanah-tanah kebun dan tanah ladang bagi kamu. Maka mu cangkullah tanah tu. Kok mana mu nak cakur dulu? Faham lagi ayat tu? Nak, tanah orang kita bawa cakur, kita pergi cakur. Lepas tu orang marah. Nak, kita tak boleh marah orang pasal tanah orang. Nah, tapi kalau tanah kita, nak, orang cakur kot tengah, tepi dulu, dia bahan tengah dulu. Orang jumpa orang sebelah pun tegur. Tak apa cakur tengah. Mana aku tanah tu? Dua lima. Faham? Tu tanah kita, bini kita. Nak, faham tu mana dah? Ya dah, tengok gambar lucu apa semua-semua bini kita. Kita tengok awek duk pakai seluar ketat kan. Oh, power seluar. Nak, siapa bengi. Nak, kita beli etek suruh bini kita pakai. Barulah lepas nafsu kita. Nah, suruh bini kita pakai. Dia ada lah dah ketat beli kok. Kok so gitu. Tengok masuk pakai. Pakai, wajib. Aku nak tengok. Aku malah tengok budak-budak tengah jalan. Kau nak tengok aku pakai. Budak akan dah si. Dia pakai. Nah, jomel tak bang? Faham tak? Baru sungguh. Dah isteri kita. Ingat isteri jimak saja gitu. Nah. Buat lagi mana ni? Fungsi. Bukan gurau nak kabur. Soalan seterusnya, adakah Rasulullah pernah belajar menulis dan boleh baca ini penjelasan tentang keumian Nabi SAW? Nabi tak pernah belajar menulis, tak pernah belajar membaca. Tak ada orang. Nah. Sebab tu Allah Ta'ala wafatkan Allah ayah Nabi ketika dalam perut. Wafatkan apa benda ni, Nabi beranak, yatim dah. Nah. Sebab tarbiah Allah secara langsung. Tak mahu jadi pandai menulis, tak mahu jadi pandai membaca. Takut orang kata Quran kat dia, orang ajar. Faham? Ha, Nabi reka. Diwafatkan Abdullah ayah dia dalam kandungan. Mak, umur 6 tahun, mati dah mak. Wak mati pula tak kira hak disayang. Wak mati pula, pak saudara. Nak? Jibril lagi ajar, bini-bini suruh membaca. Patut. Ikhra' kata Jibril dalam subuh Hira', ikhra' ya Muhammad. Baca. Nabi jawab kan ni, ma ana biqari'i. Ibnu Hisham sebut dalam kitab sirah ni. Amba orang yang tidak pandai membaca. Tak? Ha, jelas ini Nabi memang tak belajar membaca pun. Tapi bila disuruh membaca, kali ketiga Nabi baca ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai habis jadi lancar. Nah. Ha. Nabi tak ada penulis. Nabi pakar 2-3 orang penulis pada zaman belum hidup beliau. 2-3 orang. Di antaranya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Nampak? Ini penulis Nabi. Sani Nabi. Ada berlaku lebih dengan tulis. Nabi kabur. Nak berita juga orang sahabat-sahabat yang menulis Al-Quran. Nabi buat turun ayat. Nabi baca ayat. Nak baru turun. Sahabat tulis. Atas tulang, atas kulit. Nabi tak boleh. Adakah roh yang telah mati kan pulang ke rumahnya melihat anak cucu, apa dalilnya? Dia tanya dulu apa dalil. Baik. Jawabnya, tidak ada satu pun hadis yang sahih menyebut roh orang mati balik ke rumah. Dan yang ada hadis itu hadis dhaif. Hadis dhaif ini tak boleh dijadikan hujah, tetapi boleh kita bercerita kepada orang tidak salah. Yang tak boleh kita bercerita hadis maudhu', hadis rekaan. Ada orang ngajar dia kata hadis dhaif, tak boleh kita beramal dengannya. Ustaz ni jahil. Kerana sepakat ulama fiqh, ulama hadis, hadis dhaif boleh kita beramal. Hadis dhaif cerita fadilat sugi, kita boleh beramal. Hadis dhaif cerita fadilat pakai serban, kita boleh beramal. Ini kata ulama-ulama. Yang tak boleh beramal dan tak boleh guna hadis dhaif untuk berhujah. Hujah hanyalah hadis mutawatir, hadis sahih dan hadis hasan. Faham tak dia? Dah? Ha, dia terang gitu. Sebab ada orang yang tak faham. Dia pakai terang ngajar korang, hadis dhaif kena tolak. Ha, ni karuk. Sebab ulama tak tolak hadis dhaif. Ulama hanya tolak hadis maudhu'. Neh. Ha. Baik. Jadi masalah orang balik ke rumah ni tak mustahil. Ulama-ulama kata riwayat hadis ini dhaif tetapi maknanya sahih adalah mudah bagi Allah Taala. Nah, tak ada masalah. Tuhan boleh buat. Roh tu boleh tengok anak cucu dia, tak ada masalah. Cuma nak jadi dalil, nak berujung dengan orang, tak boleh. Kita nak cerita ke orang, nak buat amalan, tak ada masalah. Dah? Ha, faham gitu. Tak faham, tanya. Tak tanya, faham. Apa hukum kita sekolah ketika khatib dan berkhutbah Jumaat? Sebab tong selalu bergerak depan kita. Ulama-ulama mengatakan bahawasanya ketika khatib sedang baca khutbah, maka tidak seogianya kita berjalan tong derma. Tong derma hanyalah berjalan ketika kita memulakan zikir selepas salam. Faham tak? Sebab dalam berzikir, ketika berzikir, tidak ada sebarang nas yang suruh kita beri perhatian. Nak, tak boleh buat benda lain. Tetapi ketika mendengar khutbah, Allah kata fastami'ulah. Naklah kamu berhenti benda lain, istama'u fastami'u, naklah kamu beri dengar akan khutbah itu. Maknanya masa khutbah jangan cara benda lain, jangan derma, jangan apa, tupu khutbah. Main wirid tak ada masalah. Jadi dua pahala, wirid sepahala dah, tangan pula berderma, dua pahala. Nak? Sebab khutbah ni bila kita salat duk cari duk cari ke piti, duk tengok ke bit duit, anu khabar hukum haram kita tak dengar. Nak? Ha. Jadi kalau nak jalan piti jangan masa khutbah. Ha. Dia sekejap sangat khutbah, neh. Hukum orang perempuan Islam tinggal selama dengan wanita bukan Islam, mengenai aurat kita dengannya. Orang perempuan Islam dengan bukan Islam, orang puan ni dia boleh buka rambut, kita ambil kawak ringan sikit. Orang puan ni dia kena pakai baju, dah boleh tunjuk dada dia. Kena pakai baju, kepala boleh buka, lengan boleh buka sekat ni, lepas tu kaki boleh nampak depan perempuan katil. Nak? Ha, tu ada kaum mengatakan gitu. Ada kaum kata kena pakai kot tudung, tapi biarlah, takut berat sangat. Ada pendapat mengatakan boleh buka kepala. Tapi nak pakai kemar katung tak boleh. orang puan. Sebilik dengan orang putih. Ngaji di Vancouver, Kanada. Nak, tak boleh. Walaupun sebilik. Dah rapat, rapat tak kira. Rapat, dah rapat. Jadi berlebat pun tak kira. Dah boleh tengok. Nak, mesti kena tutup. Pala dimaaf pada syarak kerana wanita. Setengah kau kata haram juga buka kepala. Nak. Jalan ni, depan abang ipar kemar kata. Nak, masuk bilik air, pakai tuala. Pakai tuala. Masuk bilik air. Abang ipar tu bit pada bilik air. Tengok. Abang ipar tuala haji kok. Berat nanam you. Nak, mana boleh. Pakai kemaratu gitu tak? Orang puan mesti kena pakai tudung. Walaupun nak pergi bilik air, cuma maaf nampak kaki dan nampak tengah. Wajib dak wajib pakai stocking. Pakai stocking yang ni lah, busuk hong stocking. Nak pergi bilik air. Jadi asalnya keluar kena pakai stocking. Tapi depan abang ipar di rumah tak apa nak pakai stocking. Di maaf bagian bawah. Ni tak kemaratu. Nak, kemaratu. Kemaratu faham tak? Kain tuala tu, buat gini. Dalam tak benda. Kalau ada baju sirik, tarik dalam. Faham tak? Tak ada benda tu. Dan kalau setakut di pintu tu, kain tuala. Nak, kita pun kain tuala lekat pintu kita saja tergantung-gantung. Nak, tu lelaki kita pun balik berkocoh hanya situ. Nah, tak boleh. Kalau puan-puan tu orang dah pakai jubah. Macam meja tu lelaki dia bawa motor ke sekebang. Nak, janggut kat dada tapi bini dalam dia pakai jubah, seluar tak akal. Naik motor, selok labu putih. Putih lepuk labu putih. Nak, kalau belakang pula ikut dak otong, sayang tengok labu putih. Faham tak? Jadi kau memang sepanah tu lelaki depan kat sekebang bodoh tak tahu hukum. Suruh lah pakai. Tak, kain belah dalam pula pakai seluar kat stokeng pula. Pasal sedok kan? Tak, mana boleh. Dia kata dia dorurah, dorurah. Apa yang boleh pakai seluar kan? Mana dorurah? Itu kau memang kena jaga baik. Dia pakai baju dia kurung. Tak, tubik labu putih bukan dekat dia ikut. Dari sini sampai ke Kerating. Faham tak? Penyambang tu tengok. Bagaimana cara nak masbuk dengan suami? Bolehkah isteri tegur bacaan suami di dalam solat? Setengah ulama kata orang puan boleh tegur. Subhanallah. Kerana tak ada fitnah dengan suami. Walau bagaimana yang Allah berbalik kepada asal perintah. At-tasfiqul nisa. Iaitu bertepuk tangan bagi perempuan. Dah? Ha. Soalan seterusnya. Boleh dalam 10 minit ni? Dah? Ha. Allahuakbar. Adakah sunnah Nabi menggunakan sejadah berwarna-warni ketika solat? Jawabnya tidak ada sebarang nas tentang sejadah yang adanya sutrah. Bila kita semayang, kita letakkan hadangan-hadangan supaya itulah sempadan kita semayang. Sutrah sunnah Nabi. Maka Nabi pernah sembahyang di atas kain. Tetapi tak sebutlah kain warna-warni. Nah, Nabi hampa kain lah. Kadang-kadang kain itu kain berwarna merah. Pemberian orang daripada Yaman. Yang sisanya sekarang ni, kain sejadah sekarang ni berwarna-warni. Jawabnya apa yang ulama sebut, hukumnya kalau mengingat menampakkan kepada dunia makruh. Dan memangnya sekarang sejadah banyaknya makruh. Dia buat macam-macam gambar kubah masjid. Ada orang pula tepi, ada burung pula, ada bulan bintang pula, warna bermacam-macam. Tak? Ha? Tepi orang larat pula. Jadi kita pening itu tak pasang. Tak? Jadi asalnya hendaklah tengok pada sejadah, semayang pada sejadah yang tidak mempunyai warna tu yang terbaik. Ataupun satu warna yang plain. Macam Nabi plain je. Kain Nabi dia buat apa? Plain. Plain maknanya satu color. Nak koko-koko. Hitam-hitam. Hijau-hijau. Biru sort of band lah. Maknanya kuning-kuning. Dah. Dia gitu. Dah. Maknanya tak lah berbunga-bunga. Bila bunga-bunga jadi karu. Kita tak semayang tak. Tengok walaupun dalam gambar masjid. Tapi kadang-kadang kaya tak. Nak. Dia tengok gambar masjid. Kita ada bulan hitam. Kita tengok masa sebelah. Ada bulan hitam. Jadi karu. Aki misalah tali zikri, dirikan semayang supaya ingat kepada aku. Nabi semayang, Nabi pernah tengok pada kain nasi Aisyah. Lepas semayang, Nabi suruh Aisyah buang kain nasi. Kali boleh tengok gitu, ingat kepada dunia. Nak, lepas tu, lain kali nak beli sejadah, jangan berwarna-warni. Kalau warna-warni, kalau nak beli, perhiasan rumah boleh dinding. Boleh. Nah, untuk semayang, plain. Tak apa beli yang mahal je. Kalau 800 lah. Nak, bukan kata pun tak ada. Piti suruh beli yang plain ni. Nak, haa. Kita memang nak molek-molek lah sejadah tak. Nak kebar pula tu. Nak buat tak irang, turki. Sekali tujuh, tak jumpa jari hidung. Mana kebar ni. Dah. Ha, memang. Dah kita orang cacat. Orang cacat ni memang dia tak apa sara sikit. Dia sambung. Nabi, sahabat, bila suju, akak, kesak, buang batu dekat lipala Nabi. Bak pasir penuh. Nak. Ha. Dah orang dekatnya Tuhan. Tak ada hal macam tu. Nak. Sekali suju, no, batu tak pala. Kita ni dah lah. Tiu ni. Fuh. Oh, berangin. Mayang dah lah cakap makin kali. Dah lah tengok ada sejadah. Ingat ke duduk macam bawah air terjun kosong. Nak? Rokok macam teh. Malik yaumiddin. Tak nak baca. Ha, dia kata pasal kita ni sombong sangat. Neh. Ha, tapi tak salah nak mahal-mahal tu. Jangan curi hak orang sudah. Soalan seterusnya. Ka hukum pakai seluar pendek. Apakah hukum yang sebenarnya kerana ramai anak-anak kita yang sudah balik memakai seluar pendek sekarang? Nah. Jadi gini, seluar ni, seluar pendek ke seluar apa ke, kita nak tahu aurat tu. Neh. Nabi kata auratul mukminin baina aunat auratul mukmin baina rukbatihi wa suratihi. Neh. Ambil asal tu. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan Tabarani kalau tak silap. Neh. Aurat laki-laki yang beriman antara pusat sampai ke lutut. Nah. Ha, sebab tu tak boleh pakai seluar pendek di luar rumah. Hal palpah tu kita ada luar pendek main bola semua. Astagfirullah, astagfirullah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, mu jangan ambil balas atas kesalahan kebodohan kami di masa lalu, kerana aku dulu jahil dan tahu benda. Nah, akan datang tak akan lah. Neh. Ha, jadi hukumnya tak boleh. Kerana bila kita pakai, orang akan nampak aurat kita. Walaupun orang lelaki yang tengok aurat kita, hukumnya haram. Bahkan kita auratul mukmin antara aurat perempuan laki-laki, perempuan laki-laki Islam antara pusat sampai lutut. Dan kalau laki-laki tengok, ada orang kata boleh. Haram juga. Nabi kata ar-rajulu la yanzuru ila aurati rajuli. Laki-laki jangan melihat aurat laki-laki. Nah, melainkan dalam keadaan berubat tu lainlah. Nah, ha tu darurah lain, neh, jangan tengok. Dan kalau dia kalau pendek kau tengok. Siapa tengok? Nah, apakah seluar pendek kata ulama-ulama. Umpamanya di dalam kitab Sulamut Taufiq. Neh, Sulamut Taufiq ni Syekh Nawawi bentang sekarang. Dia kata mendedahkan aurat ni orang laki-laki, nah, sekali tidak pasti, tiga kali jadi pasti kalau pakai seluar pendek. Adapun dosa besar macam minum arak, sekali minum jadi pasti lah. Tapi orang laki-laki yang jenis main bola pakai seluar pendek lebih daripada tiga kali di khalayak ramai, dia tak boleh jadi wali nikah. Dia tak boleh jadi saksi nikah. Dia tak boleh jadi saksi melihat anak bulan. Tak boleh jadi saksi hudud, berhutang, jual beli dan sebagainya, kerana tidak ada rasyid bagi orang seperti ini. Maka kita kena tekan betul-betul masalah pakar. Dia kata dah kalau pakar lawan jangan tak boleh main bola tak sedar ustaz. Mu jangan pelawak. Nu hak main di Poland, pemain Jerman Timur, pemain Czechoslovakia musim sejuk kali akan track panjang. Pakar lawan jangan. Dia boleh-boleh ada skor go. Seorang harga 1.8 juta, 30 juta, mu luar pendek, di usia kelapang ya. Faham tak? Ha. Gi belajar, gi main bola, ngau nak kat buruk, kapak. Nak, anu makan ni kosta, apa boleh main luar panjang? Nah, maknanya nak 1,000 daya, tak nak 1,000 dali. Hal lepas-lepas, kita lepas. Kalau akan datang, kita tak membuat lah. Main bola, tak ada salah. Tapi, tutup aurat. Nah, sekarang ada jual kain hak jenis lembut, tutup aurat. Hak stres. Hak mahal. Nak berapa? 200 lah, 300 lah. Keluar panjang. Boleh main. Tak ada masalah. Nak? Haa. Saja. Nak? Ha, jadi tak boleh. Main bola lah tuan. Hak jalan luar pendek kok. Jalan luar pendek. Ya Allah. Naik utung. Gendong mini. Luar pendek. Dulu luar pendek ni apek tau. Apek ada masuk berok. Oh, kedai basikal. Ya luar pendek. Congok. Duk. Luar pendek. Ha. Lenia kan Melayu luar pendek. Bodoh-bodoh apek. Ha. Turun kata Honda Civic, Honda Accord, luar pendek nyanyi ke dia. Pasal apa? Pasal dia ingat lawa. Bagi orang yang ada ilmu kata orang, ya orang ini orang jahil. Orang ini orang tidak ada tarbiyah Islam. Orang ini tidak digulikan oleh ibu bapaknya. Orang ini menunjukkan dia ini tidak tahu apa-apa mengenai hukum diri dia sendiri. Ha, tu jadi komang. Nah, saya buat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alam tanah wa alimna bima yang fa'una. Rabbana zina ilma, Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.